إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كمسلمين والطلبة رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami dari ayat tersebut bahwasanya ibadah as-saum yang sedang kita jalankan di bulan Ramadan ini, hikmah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Untuk meningkatkan taqarrub ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dan hikmah dari puasa yang kita kerjakan. Nah, oleh karenanya ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika dia mengetahui dan mempelajari ayat tersebut, sepantasnya untuk dia berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan di antara ibadah, amalan-amalan yang dianjurkan untuk seorang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Karena sebagaimana pula Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sehingga syahrul Ramadan adalah syahrul Qur'an yang sepantasnya seorang untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'annya. Demikian pula bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pahala yang dikerjakan, amalan-amalan yang dikerjakan oleh setiap mukmin setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah taala kita akan kembali membaca salah satu kitab yang disusun oleh seorang ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab yang pernah kita baca pada Ramadan yang sebelumnya, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, dan kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu fi atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalati. Beberapa dalil dari Quran maupun Sunnah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran, yakni menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, dan kita walhamdulillah telah membaca dua dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namun kita akan ulang dari dalil-dalil tersebut min babil murajaah. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim, kalamullah, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia berinfak dengan sebagian yang kami berikan rizki kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan hal tadi mengharapkan perniagaan yang tidak akan membawa kerugian kepadanya. Biwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, innahu ghafurun syakurun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala dan ganjarannya kepada mereka, dan Allah akan tambah fadilah, utamaan kepada orang tersebut, karena Allah adalah zat yang ghafurun syakur. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini menunjukkan keutamaan tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan membaca Al-Quran, iqamatus salah, demikian pula al-infaq, merupakan amalan-amalan yang tijaratan lang tabur, amalan yang merupakan perniagaan yang tidak akan membawa kerugian kepada pelakunya. Nah, seorang insan dalam kehidupan dunia saja, ketika dia ditawarkan suatu perniagaan yang tidak ada kerugian padanya, pasti dia akan menerimanya. Ditawarkan perniagaan yang mengeluarkan modal yang kecil ataupun sedikit, namun membawa keuntungan yang besar, pasti seorang insan akan mengambil perkara tadi. Terlebih lagi di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan perniagaan yang pasti tidak ada kerugian padanya. Pasti seorang mukmin tadi akan mendapatkan keuntungan yang besar berupa liwafiyahum ujurahum. Allah sempurnakan ganjarannya untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah untuk mereka utamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan para ulama rahimahullah, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan makna tilawah dalam ayat ini mencakup dua perkara, yaitu tilawatul ma'na wa tilawatul lafzi. Membaca Al-Quran Secara makna demikian pula lafadznya. Membaca Al-Quranul Karim secara makna, maknanya adalah mengikuti Al-Quran, membenarkan khobar yang terdapat di dalam Al-Quran, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah maksud dari tilawatul ma'na, yakni al-amal, mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah tilawatul lafzi, membaca Al-Quranul Karim dari sisi lafadznya. Dia membaca harf di harf, membaca satu huruf demi huruf yang lain, membaca satu ayat, kemudian membaca ayat yang selanjutnya, dan seterusnya. Ini namanya tilawatul lafzi. Dan keutamaannya pula besar di sisi Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hadis yang akan kita baca pada kesempatan yang setelahnya. Yakni orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Nah, dan ayat ini mencakup dua perkara tadi, tilawatul ma'na wa tilawatul lafzi. Yakni membaca Al-Quran dari sisi makna, yakni mengamalkannya, dan membaca Al-Quran dari sisi lafadznya. Barang siapa yang melakukan perkara tadi, maka dia sedang melakukan perniagaan yang tidak akan mendapatkan kerugian padanya. Sebagaimana Allah pula sebutkan pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Inilah tijarah lang tabur, perniagaan yang tidak ada kerugiannya. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dia dari api neraka. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sudah kita pelajari pula pada tahun yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, waruina an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan telah kami riwayatkan pula dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihih alladhi huwa asahul kutub ba'dal Qur'an. Naam. Dalil ini, hadis ini, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga menjelaskan tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Keutamaan tilawatul Quran wa hamalatuh. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan orang-orang yang mempelajari dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Sehingga dari dua riwayat ini, kita pahami bahwasanya al-khairiyah wal-afdaliyah, kebaikan, demikian pula keutamaan, itu diraih ketika seorang insan ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Inilah yang mendorong para salafuna salih radhiyallahu anhum, mereka semangat di dalam belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena hadis inilah yang menjadikan mereka semangat di dalamnya. Hadis inilah yang menjadikan mereka senantiasa melakukan amalan tersebut. Semisal Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, seorang tabi'in, yang mana riwayat Al-Quran itu kembali kepada beliau rahimahullah. Kemudian dari beliau teriwayatkan dari sahabat Uthman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Abdurrahman As-Sulami, sebagaimana disebutkan dalam tarikh, beliau mengajarkan manusia Al-Quran lebih dari 40 tahun. Dari masa khalifahnya Uthman bin Affan sampai masa kepemimpinannya Al-Hajjaj. Apa yang mendorong beliau mengajarkan manusia Al-Quran lebih dari 40 tahun? Beliau mengatakan, hadza alladhi maq'adani maq'adaha maq'adi hadza, atau kama qala rahimahullah. Hadis ini, yani khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, adalah hadis yang mendorong saya duduk selama 40 tahun ini untuk mengajarkan manusia Al-Qur'an. Inilah hirs seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau berpegang dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Demikian pula kita dapati dari ulama yang lain, dari contoh yang semangat di dalam belajar atau mengajarkan Al-Qur'an. Contoh yang lain yang semangat di dalam belajar Al-Qur'an adalah seorang yang bernama Isa bin Mina. Isa bin Mina, salah satu perawi Al-Quran yang meriwayatkan kiraahnya Nafi' al-Madani rahimahullah. Nafi' termasuk dari qurra yang 7, kiraah sab'ah, juga termasuk dari kiraah al-asyarah. Ada seorang ulama imam yang bernama Nafi' al-Madani. Nafi' al-Madani memiliki 2 murid yang bernama Warsh dan Qalun. Qalun nama aslinya adalah Isa bin Mina. Nah, seorang perawi yang meriwayatkan kiraahnya Nafi' al-Madani rahimahullah. Ketika kita belajar mempelajari terjemah dari Isa bin Mina, kita pelajari bahwasanya beliau, yakni Isa bin Mina, yang dijuluki oleh gurunya Nafi' al-Madani Qalun. Qalun maknanya adalah jayyid. Karena setiap kali beliau menyetorkan hafalannya kepada gurunya, beliau katakan qalun, qalun, yakni maksudnya jayyid, bagus bacaannya. Nah, beliau telah direkomendasikan oleh gurunya Nafi' al-Madani, al-Madani, dengan bacaan yang bagus. Namun beliau senantiasa menyetorkan hafalannya kepada gurunya. Beliau berulang-ulang menyetorkan hafalannya kepada Nafi' rahimahullah. Sekian puluh kali beliau menyetorkan hafalannya. Bukan hanya 1 juz, bukan hanya 2 juz saja, namun yang beliau setorkan adalah semuanya dari hafalannya, dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Sampai Nafi rahimahullah sendirilah yang menyuruh Qalun untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Nah, apa yang mendorong mereka dari salaf kita belajar kuat, demikian pula kuat di dalam mengajarkan Al-Quran? Tentunya salah satunya adalah hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian. Demikian pula dalam lafaz yang lain, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak ada ruginya seorang yang senantiasa terus belajar Al-Qur'an. Tidak ada ruginya seorang yang terus berupaya memutkinkan hafalan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan itulah, dengan sebab itulah, dia akan mendapatkan al-khairiyah wal-afdaliyah, kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang pertama. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, 2 dalil ini walhamdulillah juga telah kita pelajari pada kesempatan pada tahun yang sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, wa huwa mahirun bih, dalam keadaan dia mahir dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat yang mulia. Safarah jamak dari safir. Makna safir yang dimaksud sini adalah para malaikat yang mulia. Nah, malaikat dinamakan safir karena mereka merupakan perantara dari Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Oleh karenanya para malaikat dinamakan as-safir. Jibril alaihissalam merupakan perantara menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ini makna as-safarah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama para malaikat yang mulia. Al-bararah yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Para malaikat tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati perintah-perintah Allah. Mereka senantiasa menjalankan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quranul Karim, bersama mereka para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, wa yatata'ta' fihi, dan dia terbata-bata dalam membacanya. Wa huwa syaqun 'alaihi, dan dia berat dalam membacanya. Sulit dia di dalam membaca. Namun dia terus berupaya untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada sahih keduanya. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua jenis manusia di dalam membaca Al-Qur'an. Jenis manusia yang pertama adalah orang yang mahir dalam membacanya. Mahirun bihi. Yakni yang dimaksud mahir bil Qur'an adalah orang-orang yang bagus bacaannya. Yujawwid tilawatah. Dia memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah perkara kebaikan. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Makna tartil sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya dan tepat dalam waqafnya. Naam, mahirun bihi, seorang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an adalah orang yang bacaannya murattalan mujawwadan. Bacaannya tartil dan bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga keutamaannya besar ayyul ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun bukanlah yang dimaksud adalah semata-mata tilawah saja tanpa adanya amalan. Dikatakan mahirun bil Qur'an adalah orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an dari sisi al-qaul wal amal, dari sisi ucapan dan amalannya. Sebagaimana hal ini pula dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, tidak seperti sebagian manusia, mereka mempelajari Al-Qur'an hanya dari sisi tajwidnya saja. tidak mempelajari tafsirnya yang dengannya dia bisa beramal. Dia mempelajari Al-Quran hanya untuk ikut perlombaan-perlombaan musabaqah-musabaqah. Yang dengannya dia mendapatkan harta yang banyak. Yang dengannya dia mendapatkan pujian-pujian. Yang dengannya dia mendapatkan ketenaran. Bukan itu yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Namun yang namanya mahir bil-Quran adalah orang-orang yang dia itu benar bacaannya. Dan dia pula mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Betapa banyak manusia-manusia yang demikian keadaannya. Dia hanya memfokuskan tajwidnya saja, namun melupakan amalannya. Dalam keadaan dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim melaknat dirinya. Sebagaimana hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun hadisnya tidak sahih. Naam. Dikatakan bahwasanya kam min qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an itu sendiri melaknat dirinya. Naam, maka hal ini menjadi introspeksi, muhasabah bagi diri kita. Kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk introspeksi diri. Karena sebagaimana ayat yang pertama kita sebutkan di awal majlis, tujuan hikmah buah disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa dengan sebenar-benarnya? Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bi an yuta'a fala yu'sa. Yaitu engkau taati Allah dan tidak memaksiatinya. Wa an yudhkara fala yunsa. Engkau ingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Wa an yushkara fala yukfar. Engkau mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufurinya. Naam, maka ketika kita mendapati kekurangan yang ada pada diri kita, naam, kurang dalam mengamalkan Al-Quran, kurang di dalam menjalankan bimbingan Al-Quranul Karim, maka bersegeralah untuk memperbaiki perkara-perkara tersebut. Naam, maka orang-orang yang mahirun bil-Quran, orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Naam. Samaan yang besar yang Allah yang Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan dalam hadis ini. Jenis manusia yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata. Bahkan Nabi menyatakan wahwa syaqqun alaih. Bahkan dia berat dalam membacanya. Mungkin lisannya bukan lisan Arabi. Lisannya dari lisan Ajam. Atau mungkin dia tidak pernah mempelajari Al-Quran sebelumnya. Atau yang semisalnya, dia berat dalam membaca Al-Quran, sulit. Namun terus dia berupaya, berusaha membaca Al-Quran. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, lahu ajron, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ajrut tilawah, pahala membacanya, dan pahala ajrut ijtihad wa ta'af, pahala usaha dia, kepayahan dia di dalam membaca Al-Quran. Sehingga memang benar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat yang telah kita baca, orang yang membaca Al-Quranul Karim pada hakikatnya dia sedang mendapatkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada kerugian padanya. Nah, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya golongan yang kedua adalah lebih afdol daripada golongan yang pertama. Karena di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Namun tentunya yang sahih, yang benar, tetap yang utama adalah jenis golongan yang pertama. Adalah orang yang mahir bil Quran. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, merekalah orang yang paling besar, paling banyak pahalanya daripada golongan yang kedua. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan keutamaan yang besar yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karenanya, ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita senantiasa berupaya, naam, untuk menjadi golongan manusia yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Mungkin pada tahun ini kita termasuk dari golongan yang kedua, wa yatata'ta' fi wa huwa syaq 'alaih. Mungkin demikian kondisi kita. Namun tetap kita harus berupaya terus memperbaiki diri-diri kita untuk menjadi golongan manusia yang pertama, orang yang mahir bil Quran. Karena kata Nabi, ma'as-safaratil kiramil bararah. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan, matalul ladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as-safaratil kiramil bararah. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalkannya. Ditambahkan lafaz hafidhun lahu. Dia hafal Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka mereka bersama para malaikat yang mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Naam, ini hadis yang kedua yang menunjukkan keutamaan tilawatul Quran. Naam. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama beliau Abdullah bin Qais. Naam, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul mu'min, permisalan seorang mukmin, alladhi yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujjah." Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Demikian pula bisa dibaca dengan turunjah. Dan dengan lafaz-lafaz yang lain. Yang mana disebutkan oleh ahli bahasa, bahwasanya buah ini ada 8 lafaz di dalam melafatkannya. Di antaranya, bisa kita baca dengan utrujjah, bisa juga kita baca dengan turunjah dan lafaz-lafaz yang lain. Nah, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka mereka seperti buah utrujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya sangat enak dan rasanya sangatlah lezat. Naam, ini golongan yang pertama. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim, mereka seperti al-utrujjah, buah utrujjah. Pada hakikatnya, al-mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik. Baik yang membaca Al-Qur'an maupun yang tidak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu lahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusannya seorang yang beriman. Semua urusan mereka padanya ada kebaikan. Namun, orang yang beriman yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran, beda keutamaannya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim seperti buah utrujjah. Buah utrujjah. Yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya buah utrujjah adalah buah yang paling bagus. Oleh karenanya di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Buahnya itu adalah memiliki bau yang enak dan rasa yang sangat lezat. Artinya seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim dan dia tentunya mempelajarinya, bukan hanya membaca saja namun dia mempelajarinya dan dia pula mengamalkannya. Seperti pada lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya seperti buah utrujah. Naam. Kebaikannya dirasakan oleh dirinya sendiri dan kebaikannya pula dirasakan oleh manusia yang lainnya. Dia mempelajari Al-Qur'an yang dengannya dia mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an tadi dan kemudian dia yu'allimun nas, mengajarkan manusia Al-Qur'an. Dia mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jal yang dengan itu dia memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Rihuha thayyib. Baunya sangatlah enak, dirasakan oleh manusia yang lain. Wa ta'muha thayyib, rasanya sangat lezat, dirasakan oleh dirinya sendiri. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamrah. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah tamrah, buah kurma. Naam, la rihalaha, ia tidak memiliki bau. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya itu manis. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan lafaz hulwun, manis. Adapun jenis golongan yang pertama, Nabi menyatakan wa ta'muha thayyib, rasanya sangatlah lezat. Sehingga perbedaannya beda, jauh. Naam. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jenis seorang mukmin yang kedua adalah mukmin yang tidak memiliki ilmu agama. Yang dia tidak bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia yang lainnya. Dia mendapatkan kebaikan dengan keimanannya. Wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Dia rasakan manisnya keimanan pada dirinya. Namun la rihalaha, tidak ada bau padanya. Naam, artinya tidak dirasakan oleh manusia yang lain dari kemanfaatannya. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah. Adapun seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, itu seperti bunga raihana. Rihuha thayyib. Baunya enak. Namun wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Dirasakan, dilihat oleh manusia. Perkaranya baik. Al-Qur'an yang dia baca semuanya adalah perkara kebaikan. Namun batinnya khabith. Batinnya jelek. Itulah kondisi seorang munafik yang membaca Al-Qur'an. Naam. Wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah. Adapun seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kondisinya seperti buah hamdalah. Buah yang mirip seperti semangka. Naam, buah hamdalah. Laisa laha rihun. Tidak ada bau padanya, yakni tidak dirasakan kebaikan dan tidak dilihat kebaikan yang ada pada dirinya. Zahirnya tidak ada kebaikan pada dirinya. Wa ta'muha murrun, dan rasanya juga pahit. Nah, batinnya jelek, akidahnya jelek, dan seluruhnya khabith. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Naam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di dalam menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan ja'alan nasa arba'ata aqsam. Nabi alaihi salatu wasallam membagi manusia menjadi empat golongan. Dua golongan yang pertama, merekalah orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Golongan yang kedua dan yang ketiga adalah ahlus syaqawah, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Beliau menyatakan al-awwal ahlul iman wal Qur'an wa hum khiyarun nas. Golongan manusia yang pertama adalah ahlul iman, seorang yang beriman, al-mu'min. Dan orang yang memiliki ilmu Al-Quran, memiliki ilmu agama, dan merekalah khiyarun nas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis yang telah kita baca, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ini jenis golongan yang pertama. Yang kedua, ahlul iman alladzina la yaqra'una al-Qur'an wa hum dunahum. Yang kedua adalah orang yang beriman, ahlul iman, al-mu'min, namun dia tidak membaca Al-Qur'an. Maka jenis manusia ini yang kedua adalah di bawah jenis yang pertama. Fahaulai humus su'ada. Maka mereka inilah orang yang tetap mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di akhirat kelak. Karena keimanan yang ada pada diri mereka. Seorang yang beriman, yang bertauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Wal ashqiya qisman. Adapun dua golongan yang terakhir adalah orang-orang yang sengsara, mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Yang pertama adalah man utiya Qur'anan bila imanin fahuwa munafiq. Orang yang Allah berikan ilmu Al-Qur'an namun tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah seorang yang munafik. Seorang munafik adalah orang yang menampakkan keimanan, namun pada hakikatnya, pada batinnya, dia menyimpan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, golongan yang kedua, man la utiya Qur'anan wala imanan. Tidak Allah berikan ilmu agama, tidak Allah berikan ilmu Al-Quran, dan tidak juga memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi yang ini, yang terakhir, adalah kondisi yang paling buruknya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Tentunya, seorang mukmin, terlebih lagi ahlus sunnah wal-jamaah, ketika dia mendengarkan hadis ini, dia terus berupaya untuk menjadi golongan manusia yang pertama. Seperti buah utrujjah. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Artinya dia bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya, bukan hanya pada dirinya sendiri. Nah, sehingga marilah untuk kita berupaya untuk menjadi golongan manusia yang pertama. Nah, wa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Dan Allah pula rendahkan kaum yang lain juga dengan sebab Al-Quran. Rahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwasanya diangkatnya derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga direndahkannya dirinya adalah dengan sebab Al-Quran. Diangkatnya derajat dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ketika dia mempelajari Al-Quranul Karim. Ketika dia mengamalkan Al-Quranul Karim, yang dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat dia di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan kisah ketika Umar ibn al-Khattab meriwayatkan hadis ini, bahwasanya Umar ibn al-Khattab bertemu dengan Nafi' bin Abdul Harith rahimahullah, seorang gubernur di kota Mekkah ketika itu. Mereka berdua bertemu di daerah yang bernama Al-Usfan. Maka Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Nafi', man istakhlafta ala ahli al-wadi. Siapa yang engkau angkat menjadi pemimpin yang menggantikan engkau di wadi sana, yakni kota Mekah. Maka Nafi menyatakan, Ibnu Abza, saya angkat seseorang yang bernama Ibnu Abza. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza? Maka Nafi rahimahullah menyatakan, maula min mawalina, salah satu budak yang kami bebaskan dari budak-budak kami. Nah, maka Umar bin Khattab bertanya, fastakhlafta alaihi maula, apakah engkau mengangkat pemimpin atas mereka, seorang bekas budak? Bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Nafi menjawab, innahu qari'un bi kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Sesungguhnya Ibnu Abza adalah seorang yang qari'un bi kitabillah, seorang yang mendalami Al-Qur'anul Karim. Naam, pada zaman dahulu, pada zaman salaf kita, ketika dikatakan qari adalah orang yang hafal Al-Quran dan dia pula mengamalkan seluruh Al-Quranul Karim. Ketika itu dikatakan qari demikian kondisinya. Tidak seperti zaman kita. Qari-qari banyak di antara mereka ahlul bidah. Banyak pula di antara mereka orang-orang fusak. Nas'alullah salama wal afiyah. Beda kondisinya. Nah, Ibnu Imam atau Ibnu Abza dikatakan oleh Nafi' innahu qari'un bi kitabillah. Dia adalah seorang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an dan dia pula membidangi dalam ilmu tersebut. Wa 'alimun bil fara'id, dan dia berilmu dalam ilmu warisan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar ucapannya Nafi' bin Abdul Haris, beliau menyatakan amma nabiyyukum qal, sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Maka hadis ini menunjukkan dalil Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat mereka-mereka yang mau mempelajari Al-Qur'an, mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim di dunia. Juga Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat mereka di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis yang akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, pada yaumul qiyamah dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah Al-Qur'an, wartaqi waratil kama kunta turatilu fid dunya, bacalah Al-Qur'an dan naiklah. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Naam, akan diperintahkan nanti pada yaumul qiyamah. Para penghafal Al-Quran. Yang dia pula mengamalkan Al-Quranul Karim. Setiap dia membaca satu ayat, akan diangkat satu derajat. Dia membaca ayat yang lain, akan diangkat satu derajat yang setelahnya. Dia membaca ayat yang ketiga dan diangkat terus. Wartaqi, naiklah. Utamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah angkat derajat mereka di dunia dan Allah pula angkat derajat mereka di akhirat kelak. Sebagaimana pula Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wa yadh'u bihi akharin, sebaliknya ketika seorang insan itu jauh dari Al-Qur'an, dia meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'anul Karim, menolak bimbingan petunjuk dari Al-Qur'an, maka dia akan termasuk golongan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah sebutkan di dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Bahwasanya barang siapa yang berpaling dari zikrullah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ada di antara mereka yang menjelaskan para ulama, ma'isyatan dhanka, yakni fid dunya, di dunia. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Tidak mendapatkan tuma'ninah dalam hatinya. Dia akan merasakan kesedihan. Tidak tenang dalam kehidupannya dan yang semisalnya. Ada pula yang menjelaskan dari kalangan para ulama, ma'isyatan dhanka, yakni di alam kuburnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, padahal di dunia dia adalah seorang yang bisa melihat. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Sehingga dua golongan ini, na'am, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, golongan yang diangkat derajatnya, golongan yang direndahkan kondisi-kondisi mereka, itu disebabkan Al-Quran. Allah angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat ketika mereka mau belajar, mengajarkan, mengamalkan, mengambil bimbingan Al-Quranul Karim. Allah rendahkan, hinakan dirinya ketika dia meninggalkan, menjauhi Al-Quran dan tidak mau mengambil bimbingan Al-Quranul Karim. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam awal surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quranul Karim merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sekiranya kita dapati pada diri kita, na'am, dalam muamalah, dalam tasaruf kita, dalam ibadah kita tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran, maka itu merupakan introspeksi bagi diri kita. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja. La lil munafikin wala lil kufar wala lil fasikin. Bukan untuk seorang munafik, bukan untuk orang-orang kufar, bukan pula untuk orang-orang fasik. Namun Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayol ikhwah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kita ambil. Beberapa hadis juga ayat yang menunjukkan keutamaan tilawatul Quran wa hamalatuh. Ya, insyaAllah kita akan lanjutkan dalil-dalil yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kesempatan yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadal qadri. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.